السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله. Pada malam hari ini kita insya Allah akan melanjutkan kajian kita yang tepatnya yaitu zikir yang kelima yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Kemarin kita telah mengetahui banyak daripada fadilah keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada orang-orang yang selalu mendengarkan suatu faedah dan bisa mengamalkan sebaik-baiknya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari didatangi oleh malaikat Jibril dan dikatakan kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, inni atika bi bisharatin lam uti biha ahadun qablak." Wahai Muhammad, aku datang kepadamu membawa kabar gembira dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana tidak pernah kabar tersebut diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala selain kepadamu. Di situ malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man gala min ummatika," barang siapa yang berkata daripada umatmu atau membaca daripada umatmu salawat kepadamu 3 kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Jika dia dalam keadaan berdiri, maka sebelum dia duduk diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya, dan jika dia dalam keadaan duduk, maka diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dosa-dosanya sebelum dia berdiri. Lalu setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar kabar tersebut, begitu Nabi Muhammad langsung sujud dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya dan keistimewaan-keistimewaan yang telah diberikan kepada umatnya. Disinilah Al-Habib Alwi bin Ahmad bin Hasan Al-Haddad, cucu daripada Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, penyarah daripada kitab syarah kitab Ratib, beliau berkata, disinilah Imam Haddad mengambil hadis daripada zikir yang tadi kita baca, yaitu Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Begitu pula warada fil akhbar, yaitu sebagaimana telah dikabarkan bahwasannya tertulis pada tiang-tiang langit 3 hal, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berkata, "Man ishtaga ilayya rahimtuh," barang siapa yang rindu kepadaku, barang siapa yang banyak berzikir kepadaku, dan barang siapa yang banyak mengingatku, maka niscaya aku akan memberinya rahmat. Dan yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, "Wa man sa'alani a'taituh," dan barang siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala berkata, "Dan barang siapa bertagarrub kepadaku dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosa tersebut sebanyak busa yang ada di lautan." Semoga kita semua dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada orang-orang yang ahli salawat dan mendapatkan pengampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadza minni wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.